Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Masih dalam bab baru janaiz, tentang hukum-hukum jenazah kematian. Wa an Buraidah radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal al mu'min yamutu bi arakil jabin, rawahu tsalatsah wa shahahahu Ibnu Hibban. Dari Buraidah bahwa Rasulullah bersabda, seorang mukmin meninggal dengan keringat di dahinya. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Al-mu'min yamut bi'arakil jabin. Bi'arakil jabin, ba' bi'arak, di situ maknanya mula basah. Artinya dia meninggal dalam kondisi berkeringat dahinya. Makna yang dikehendaki dengan berkeringatnya dahi, ada yang menafsirkan seorang mukmin diperberat nazaknya, keluarnya, dicabutnya nyawa dari jasadnya. Tentunya itu berat sekali dan sakit, menyakitkan. Sengaja dijadikan demikian bagi si mukmin untuk mengurangi atau membersihkan dosa-dosa dia, sehingga dia keluar dari dunia dalam keadaan bersih dari dosanya. Al-Muhim, ketika diberatkan demikian, sakit begitu beratnya hingga berkeringat dahinya. Ada juga yang memaknakan tafsir berkeringat dahinya, oh, seorang mukmin selama hidup banyak beramal, bersusah payah, jerih payah dan pengorbanan dia untuk ibadah dan amal solehnya. Sampai kematian datang kepadanya dalam kondisi dia terus berjuang, berusaha dalam kebaikan dan amal saleh. Layaknya orang yang kerja berat, kerja keras, tentu berkeringat dahinya, menunjukkan dia sungguh-sungguh dalam pekerjaannya, serius, sehingga berpeluh dahinya. Artinya si mukmin pun, makna yang kedua, demikian, bahwa dia selama hidup beramal saleh, beribadah, hingga ajalnya pun datang dia masih dalam kesibukan amal salehnya, sehingga mati dalam keadaan berkeringat dahinya. Ini atau itu, dua penafsiran yang sama-sama benar, sama-sama mungkin, yang dikehendaki dari hadis. Sebagian ulama mencoba mengungkap makna lain dalam penafsiran hadis ini, yaitu seorang mukmin meninggal dalam keadaan sangat malu kepada Allah karena dia hendak berjumpa, akan bertemu dengan Allah, mempertanggungjawabkan segalanya selama dia hidup. Karena sangat malu, berkeringat, berpeluh dahinya. Dan layaknya manusia begitu. Orang kalau sangat malu bakal menghadapi, menemui seorang pembesar atau orang mulia, entah itu presiden, raja atau semisalnya. Karena sangat malunya, karena sangat dibarengi takut, dibarengi segan dan lain sebagainya, sampai berkeringat dahinya. Tentunya ini jauh lebih dari itu, karena yang dia hendak hadapi, hendak dia temui adalah Allah Rabbul Alamin. Ini juga mungkin, artinya juga masuk dalam penafsiran hadis yamut bi'arakil jabin, seorang mukmin mati dengan dahi berkeringat. Dengan demikian kita menyimpulkan tiga makna dari penafsiran ulama terkait mukmin meninggal dengan berkeringat dahinya. Yang pertama, disebutkan demikian karena beratnya dia menghadapi kematian, dan itu memang benar, sakit dan sangat berat kematian itu. Kalau kita sempat di sisi orang yang hendak meninggal, melihat entah itu mungkin kakek, orang tua kita atau siapa, beratnya dia menghadapi kematian. Kadang seperti orang sesak, berat untuk nafas, berat dan sakit, dia merasakan sakit sekali. Oleh sebab itu nanti akan masuk, cuman karena membahas ini sekalian. Karena dia dalam kondisi berat, dalam situasi yang sangat menyulitkan bagi dia dan sakit, memang disyariatkan, diperintahkan untuk kita mentalkini. Kala dia nazak, saat dia menghadapi kematian itu, ditalkini untuk mengucapkan la ilaha illallah, dibisikkan di telinganya. Ini dibisikkan lembut, pelan, la ilaha illallah, dituntun demikian, diingatkan agar dia ya nyawanya mendengar lafaz ini untuk mengucapkannya. Karena itu jika ucapan dia terakhir di dunia, surga baginya, seperti yang Rasulullah sebutkan. Dituntun pelan-pelan dengan penuh kasih sayang, la ilaha illallah. Artinya sebagian orang mungkin niatnya mentalkini tapi ngawur, sehingga dengan suara keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah, diulang-ulang dengan cepat, dengan suara lantang, keras. Bias loh, gak benar, gak boleh seperti itu. Atau sekian banyak orang mungkin di kamar itu, ada 5-10 orang semuanya mentalkini la ilaha illallah. Dia dalam keadaan sulit, dia dalam keadaan sakit menghadapi kematian. Kamu sibukkan, kamu apa ya, kamu riwui dengan cara yang gak benar dalam mental kini dia. Teriak-teriak, diulang dengan cepat seperti itu, atau dipaksa-paksa, nyebut, nyebut, nyebut ini itu. Dia panik, galau. Dan sulit untuk dibayangkan dengan kata-kata. Tapi paling tidaknya kalau kita perumpamakan, orang dalam keadaan sangat-sangat panik, sangat-sangat repot yang luar biasa, kamu tambahi dengan beban, bukannya dia senang, malah akan marah dan gak senang hati. Orang sedang sibuk, orang sedang repot-repotnya, masih kamu ribu, anu kan begini, begini, begini. Tanpa kamu begitu, dia sudah sangat menghadapi kesibukan yang luar biasa. Kamu tambahi dengan kamu ribu, anu, kamu ajak bicara, kamu ajak, tambah repot dia. Oleh karena itu, talqin pun harus dengan cara yang benar. Dibisikkan, tenang, dan tidak perlu diulang-ulang secepat itu. Sekali kamu bisikkan, la ilaha illallah. Biar dia mendengar, mungkin ada jeda waktu untuk dia mengucapkan. Masih hidup, artinya masih nyawa ada padanya, bisikkan lagi di telinganya, la ilaha illallah. Iya, kasih waktu beberapa rival, semenit, setengah menit, kurang lebihnya, gak ada batas yang jelas. Ada waktu untuk dia mengulangi lafaz tauhid la ilaha illallah ini. Nah, mungkin ini tadi makna yang pertama. Makna yang kedua, mati dengan keringat di dahi adalah karena dia sibuk beramal, bersungguh-sungguh dalam ibadah, maka sampai ajalnya pun datang, dia masih dalam kesibukannya melakukan ketaatan dan amal soleh sehingga berkeringat dahinya. Yang ketiga, karena dia sangat malu, diberangi sangat takut karena hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al mukmin yamutu bi arakil jabin. Seorang mukmin meninggal dengan keringat di dahinya. Dan itu alamatul khair, alamat kebaikan, tanda dari tanda-tanda husnul khatimah pada si mukmin, mukminah. Nasallallah husnul khatimah. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Rawahu Muslim wal arba'ah. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, keduanya berkata, Rasulullah SAW bersabda, talqinkan orang yang hendak mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Hadis diriwayatkan Muslim dan Sunan Arba'ah, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Talqin, laqinu, artinya orang mengucapkan sesuatu untuk diikuti, ditiru oleh yang lain. Itu makna talqin. Layaknya guru ngaji. Itu talqin secara bahasa. Membaca ayat misalnya, untuk kemudian ditiru oleh murid-muridnya, anak-anak kecil misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Muridnya ngikuti semua. Bismillah. Ini talqin. Ditalqini untuk baca Quran. Ditalqini untuk mengucapkan ini, mengucapkan itu. Laqinu, begitu pula. Kalian ucapkan la ilaha illallah untuk ditiru. Diikuti oleh saudara kalian yang hendak meninggal ini, sedang sakaratul maut, hendak nazak. Lakinu mautakum, talqini orang yang menghadapi kematian atau sedang menjalani kematian dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid yang kalau saja dia fahami dengan benar, sungguh besar keutamaan dan fadilahnya. Seperti yang Allah katakan, fama agnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai', tidaklah berguna segala sesembahan mereka selain Allah yang mereka doai, yang mereka minta-minta. Gak ada gunanya, gak akan bisa menyelamatkan mereka. Makanya dalam ayat lain di syu'ara, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar, jangan kalian berdoa meminta-minta kepada selain Allah, kepada sesembahan lain. Dan setiap nabi mengingkari kaumnya yang musyrik mengucapkan malakum min ilahin ghairuh, kenapa kalian masih menyembah, menuhankan yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalimat ini berarti menafikan segala bentuk peribadatan, segala bentuk ketuhanan, peribadatan kepada siapapun selain Allah. Semuanya. Mungkin itu malaikat yang disembah, mungkin itu nabi, mungkin itu orang soleh, mungkin itu berhala, mungkin itu patung, pohon, batu, kuburan, dan yang lain-lainnya. Semuanya dia ingkari, dia benci, dia antipati, berlepas diri darinya. Itulah ilaha illallah, kecuali Allah. Berarti dengan itu dia menetapkan semua ibadah, segala amalan, hanya Allah yang berhak menerima, hanya Allah yang disembah, dituhankan satu-satunya. Sebagaimana kita mengesakan Allah dalam perbuatannya, bagaimana mengesakan Allah dalam perbuatannya? Dengan kita yakin, seyakin-yakinnya, tidak ragu sedikit pun, tidak ada pencipta selain Allah. Kita esakan, tunggal, hanya Allah yang menciptakan. Tidak ada satu pun yang bisa menciptakan selain Allah. Tidak ada yang berkuasa di alam semesta ini, semuanya jagat raya. Bumi, matahari, bulan, planet, galaksi, semuanya. Tidak ada yang berkuasa dan mengatur semua itu kecuali Allah. Tidak satu pun ada yang bisa ngatur, berkuasa selain Allah. Kita mengingkari, menolak semua yang dikatakan punya kekuasaan, punya kemampuan mengatur alam semesta, menguasai alam selain Allah, kita ingkari. Kita esakan semua itu hanya Allah. Kita esakan Allah dalam perbuatannya, maka konsekuensi dari itu dan tuntutan dari itu, kita harus mengesakan Allah pula dalam perbuatan kita. Mengesakan Allah dalam perbuatan kita. Bagaimana? Kita sholat hanya untuk Allah. Kita meminta doa, memohon hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. kita bernazar, menyembelih hanya untuk Allah, tidak boleh kepada yang lain. Segala ibadah yang dilakukan kepada selain Allah, kita benci, kita ingkari, kita berlepas diri darinya. Secara global, ini makna la ilaha illallah. Tentunya beda diucapkan kalimat mulia ini dari seorang muwahhid yang mengerti makna la ilaha illallah, diucapkan dengan penuh keyakinan la ilaha illallah, dengan orang yang selama hidupnya jauh daripada tauhid. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Kalimat ini pula yang Rasulullah SAW ingin diucapkan oleh pamannya Abu Talib ketika hendak mati. Sehingga di situ ada Abu Jahal, ada Umayyah ibn Khalaf, dan pembesar-pembesar Quraisy. Rasulullah katakan kepada pamannya, ya am, qul la ilaha illallah, kalimah uhajulaka biha indallah. Wahai paman, ucapkan sekarang la ilaha illallah, kamu mau mati sebentar lagi. Nazak. Kalau kamu ucapkan, akan aku bela kamu nanti di hadapan Allah di yaumul kiamah. Kalau saja engkau mengucapkan. Pamannya tahu itu yang benar. Tapi karena pergaulan dan teman, pamannya ngelihat ke Abu Jahal, ngelihat ke Umayyah ibn Khalaf. Ini seperti minta saran. Ya apa, aku turuti ini Muhammad. Seakan-akan berkata begitu. Kata Abu Jahal dan Umayyah, al-an, ya Abu Talib, sekarang. Artinya, terakhir hidupmu, kamu mau nuruti ponakanmu ini, gak malu kamu, aib. Kita yang pembesar Quraisy, kita yang orang terhormat begini, nuruti anak muda kemarin sore begini, sekarang kamu mau nuruti, selama ini kamu sudah gak nuruti, bagus. Sekarang kamu mau nuruti Muhammad. Maka Abu Talib pun tidak mengucapkan. Kembali diulang oleh Rasulullah SAW, ucapkan la ilaha illallah. Berharap sangat Rasulullah SAW untuk pamannya mengucapkan, karena besar jasa Abu Talib kepada dakwah selama di Mekah Rasulullah SAW. Tapi kembali dia melihat Abu Jahal, sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir pun, yang terakhir dia ucapkan, dia mati di atas ajaran Abdul Muttalib, musyrik. Maka Abu Talib, paman Rasul, mati dalam keadaan kafir musyrik, neraka jahannam baginya. Rasul menangis sedih. Tapi ya, hidayah bukan Rasul yang punya. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Kamu harapkan hidayahnya, kamu sangat menginginkan. Itu bukan di tanganmu. Tetapi Allah yang memberi hidayah kepada yang Allah kehendaki. Di sisi lain, menjelaskan kepada kita bahayanya pertemanan. Ketika teman itu jelek, ketika teman itu tidak mendukung kamu dalam ta'ah, dalam kebaikan. Terbukti sampai akhir hayatnya, Abu Jahal teman dekatnya Abu Talib, Umayyah bin Khalaf, dan tokoh-tokoh Quraisy yang lain, Walid bin Mughirah dan yang lain-lainnya. Karena teman, temannya membisikkan, ngasih advis, ngasih masukan yang menyesatkan, ngerusak. Kalau seandainya di situ enggak ada Abu Jahal, enggak ada, wallahualam mungkin kejadiannya lain. Tapi takdir Allah demikian yang terjadi. Abu Talib merasa gengsi dan malu, dan itu diingatkan oleh Abu Jahal, sesatnya dan rusaknya teman. Kamu mati akan dicemooh oleh Quraisy. Ternyata Abu Talib, pembesar Quraisy, tunduk nurut pada anak kemarin, ponakannya sendiri. Akhir hayatnya dia ucap la ilaha illallah. Itu yang dia takuti. Lihat pengaruh dari pertemanan yang tidak baik sampai akhir hayat, dan na'udzubillah sampai mengantarkan orang ke neraka karena teman, karena salah dalam memilih orang dekat, siapa yang pantas dia dekati, yang memberi dia masukan, memberi dia nasihat. Al-Muhim, laqinu mautakum la ilaha illallah, hadith mengajarkan kepada kita disyariatkan talqin. Tadi membimbing orang yang hendak mati untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dengan tata cara yang tadi, dengan penuh rahmat, tenang. Cukup satu orang membisikkan di telinganya, enggak perlu semuanya panik, bingung. Termasuk yang perlu dijaga adalah keluarga, ketika mungkin bapaknya mau meninggal, kumpul semua di situ, ya anaknya, ya ibunya, misalnya si istri, di kamar itu teriak-teriak nangis karena histeris, sedih mungkin, kasihan atau ini. Ini orang sedang menghadapi kematian, berat, susah. Tadi ditambah dibebani lagi dengan teriakan, dengan tangisan, dengan ini. Makanya yang bijak suruh keluar ini, perempuan-perempuan ini. Artinya jangan di kamar. Cukup satu anaknya atau saudaranya yang ngerti, yang paham, untuk membimbing dia, mentalkini. Nah, agar dia terselamatkan. Dalam hadis Rasul katakan mautakum, talqini yang hendak mati dari kalian. Kalian artinya kembali kepada muslimin, yang hendak mati dari kalangan muslimin. Sehingga dengan itu, kalau itu dari non muslim, ya tidak disyariatkan. Yang diperintah mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika hidup, ketika masih berakal, masih faham, diajari tauhid, didakwai Islam. Adapun talqin seperti ini disyariatkan kepada muslimin. Mautakum yang dimaukan adalah orang yang hendak mati, orang yang hendak atau menjalani kematian. Sehingga itu yang ditalqini, bukan orang yang sudah mati. Sebagian orangnya sudah meninggal, sudah diputuskan oleh dokter ini sudah tidak bernyawa lagi, baru kemudian ditalkini, diwajahi la ilaha illallah, dibacai ini itu. Allah katakan innaka la tusmi'ul mauta wala tusmi'us summa du'a. Orang yang mati enggak akan bisa kamu perdengarkan. Meninggal sudah. kamu teriak-teriak bahkan pakai loudspeaker seperti apapun, ini gak akan dengar dia. Sudah pisah nyawa dari jasadnya. Kamu cubit, kamu pukul kayak apa, sudah meninggal. Sudah wafat dia. Apa manfaatnya ketika itu kamu bacakan la ilaha illallah? Yang Rasul perintahkan ini ketika dia menjalani kematiannya. Nazak sakaratul maut, ketika nyawanya hendak keluar dari jasadnya. Hadis ketika Rasul katakan ini menjelaskan pula perintah untuk ta'awun, ta'awinin, agar muslim satu dengan muslim yang lain itu bahu membahu dalam kebaikan, saling membantu, saling menolong, saling memudahkan, meringankan beban saudaranya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berta'awunlah, saling bantu membantulah dalam kebaikan, dalam takwa, dan itu kemaslahatan bagi saudara kita yang hendak mati ini. Agar itu yang terakhir terucap di kehidupannya dunia, la ilaha illallah. Dengan kita membantu dia mengucapkan la ilaha illallah, berta'awun dengannya, mempermudah baginya, mungkin dengan itu Allah pun akan mempermudah bagi kita di akhir hayat kita untuk mengucapkan la ilaha illallah. Akan Allah berikan taufik kepada kita, orang yang menuntun kita, mentalkini kita dengan tenang, dengan pelan, dengan baik untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga seorang mendapatkan husnul khatimah. Wa jaza min jinsil amal. Balasan itu serupa dengan amalannya. Ketika amalan dia membantu orang, mempermudah, maka dia pun akan dibantu dan dipermudah oleh Allah SWT. Yang jelas, para ulama sebutkan bagaimana orang selama hidupnya, seperti itu dia akan menghadapi kematiannya. Kalau hidupnya dalam ketaatan, dalam kebaikan, ibadah, ya sampai kematiannya pun itu yang tersibukkan olehnya. Makanya banyak disebutkan dari salihin, orang-orang saleh diberi oleh Allah husnul khatimah sampai kematiannya. Dan banyak disebutkan, nah, dipermudah dia mengucapkan la ilaha illallah. Banyak dari beberapa a'immah dan para ulama semacam itu disebutkan. Syekh Aman Al-Jami rahmatullahi alaih, di akhir-akhir hayatnya pun sebelum menghembuskan nafas beliau terakhir, berulang-ulang beliau mengucapkan as-sunnah, sunnah, sunnah, sunnah. Ini mengingatkan keluarganya untuk terus berpegang teguh dengan sunnah, mengamalkan sunnah dalam hidupnya sampai ajalnya datang, sampai menghembuskan nafas yang terakhir rahmatullahi alaih. Demikian pula disebutkan dari Syekh Abdullah Al-Qarawi rahimahullah. Nah, bahwa ketika mendekati kematiannya pun beliau berulang-ulang mengucapkan ad-da'wah, ad-da'wah. Ini dakwah kepada tauhid ini. Dakwah kepada sunnah ini. Hidupkan, jaga oleh kalian. Ya, karena selama hidup itu yang menyibukkan beliau. Dan itu kegiatan beliau, itu aktivitasnya, amalannya. Sehingga terbawa sampai kematiannya, ya itu yang di lisannya, itu yang ada di fikirannya sampai kematiannya datang. Sebelum mereka disebutkan dari Syekhul Islam, Imam Ahmad Ibn Abdul Halim, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kata adik beliau di penjara di mana beliau wafat di situ, Qal'ah, di akhir-akhir hayat beliau, beliau menghatamkan 80 kali hatam Quran. Adiknya yang menyimak, beliau membaca, disimak oleh adiknya. Kata adiknya, sampai memasuki hataman yang ke-81, beliau baca dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus ke belakang sampai pada ayat Al-Qamar. Dan terus adiknya menyimak. Ketika beliau berhenti pada ayat, di akhir ayat Al-Qamar, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi jannatin wa nahar, mereka berada di surga, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, inda malikin muqtadir, di sisi Allah yang maha kuasa. Ini balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian beliau ucapkan la ilaha illallah, dan itu akhir hayat beliau. Rasulullah SAW menyebutkan, anta inda akhiri ayah qara'taha, atau almar'u inda kulli ayah qara'aha, seorang hamba akan mendapati di akhir ayat yang dia baca, akan mendapati akhir ayat yang dia baca dalam hidupnya. Ya, kalau yang dia baca tentang surga dan kenikmatannya, yaitu balasan bagi dia. Atau kalau yang dia baca tentang neraka dan adabnya, dia akan dilindungi darinya, dijauhkan, diselamatkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Mungkin menuntun kita untuk selama hidup menyibukkan diri dengan amal saleh, ilmu yang bermanfaat, ibadah, berbenah akhlak. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha, wa salatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillah.